بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله. Kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwasanya dinul Islam yang diajarkan, yang dibawa, yang didakwahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agama yang memiliki fadail kathirah. Keutamaan, fadilah yang sangat banyak. Sebuah agama yang memiliki mahasin, keindahan. Dan itu sifat yang menyeluruh dalam semua bimbingan-bimbingannya. Fadilah-fadilah tadi, keutamaan-keutamaan tadi, keindahan-keindahan tadi sebagai bukti bahwasanya Islam ini dinul haq, agama yang hak, agama yang benar, agama yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanam tina azakumullah, di antara keutamaan-keutamaan Islam, kekhususan-kekhususannya ialah al-wasatiyyatu wa tawazun. Al-wasatiyyah, sikap pertengahan. At-tawazun ialah al-i'tidal, selalu bersikap adil di dalam semua perkara-perkara yang ada, baik perkara-perkara yang sifatnya keagamaan atau perkara-perkara yang sifatnya muamalah dan sebagainya. Bahkan ini merupakan ahammu ma'alimiddin. Al-wasatiyah, sikap pertengahan Islam, ini merupakan rambu-rambu agama yang paling penting. Barang siapa yang tidak memiliki sifat ini, maka dia melanggar rambu-rambu yang benar, akan terperosok di dalam dua jurang yang menghancurkan. Jurang yang pertama namanya ghulu, sikap melampaui batas. Dan jurang yang kedua ialah jafa, sikap yang kaku, yang keras. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita tentang sifat yang mulia ini. Sifatnya kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasatiyah. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. الآيات Allah menyatakan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang wasata, umat yang pertengahan. Kata-kata wasatun itulah makna wasatiyah. Maka istilah wasatiyah, sikap pertengahan, itu lafzun Qur'ani, lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Demikianlah kami jadikan kalian wahai kaum muslimin umat yang pertengahan. Disebutkan dalam tafsirnya Rasulullah alaihi salatu wassalam memaknakan wasata ay udulan khiyara. Udulan khiyara, umat yang adil, selalu adil dalam semua perkara-perkara yang ada. Di situ unsur wasatiyahnya. Dan khiyara, umat yang terbaik dari semua umat-umat yang ada. Demikian disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arba. Rasul mengatakan wasata udulan khiyara. Allah Azza wa Jal yang menjadikan mereka demikian. Sikap wasatiyah, sikap pertengahan. Barakallahu fikum. Ikhwanati na'azakumullah. Disebutkan dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat yang tersebut di dalam suratul Fatihah. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat dan prinsip pertengahan ini. Sesuatu yang diminta selalu oleh kaum muslimin. Sekaligus menggambarkan bahwasanya sikap pertengahan merupakan rambu-rambu agama yang paling penting. Setiap kali kita salat membaca Al-Fatihah, kita akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ya Allah, berilah kami hidayah, tunjukilah kata mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu siratal ladhina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Lurus. Allah mengatakan, disebutkan dalam ayat ini, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berarti ada dua pihak yang menyimpang. Ada yang dimurkai, ada yang sesat. Tengah-tengahnya namanya siratal mustaqim. Tengah-tengahnya namanya siratal mustaqim. Orang-orang yang dimurkai, mereka adalah al-Yahud. Orang-orang Yahudi yang dikenal ghulu dalam perkara agama. Yang sesat, kaum Nasara. Yang dikenal ghulu dalam perkara ruhbaniyah, kependetaan, sampai keluar dari batas syariat. Yang ini ghulu, yang itu ghulu, tengah-tengahnya siratul mustaqim. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla selalu diberi petunjuk kepada siratul mustaqim. Siratul mustaqim itulah sikap pertengahan. Sikap tengah-tengah. Tidak dimurkai, juga tidak yang sesat. Yang dimurkai bukan pertengahan, yang sesat bukan pertengahan. Namanya taraf dan taraf, samping dan samping, ujung dan ujung. Semuanya sesat, yang satu di atas siratal mustaqim. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, bi isnadin sahih, juga datang dari sahabat Jabir bin Abdullah. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khatta thumma qala hadha safilullah. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, inilah jalan Allah. Ingat, yang lurus. Inilah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan garis-garis pendek yang banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Tolong perhatikan baik-baik, sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah. Yang kanan kiri ini adalah jalan-jalan yang terpecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk di dalamnya. Ujungnya nerakanya Allah Azza wa Jalla. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Al-An'am 153. Allah mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'u, maka ikuti yang ini. Wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti subul, jalan kecil-kecil pendek kanan kiri tadi, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siratul mustaqim ini namanya wasatiyah, sikap pertengahan. Yang belok kanan ini penyimpangan ekstrim kanan, taraf. Yang belok kiri itu ekstrim penyimpangan kiri, taraf tsani, ujung yang kedua. Ada ujung kanan, ada ujung kiri. Ini menyimpang. Tengah-tengahnya siratul mustaqim. Itulah yang namanya wasatiyah. Dan itulah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dia hasan, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyul adyani ahabbu ilallah. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, agama mana yang paling Allah cintai? Beliau mengatakan, al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai, agama hanifiyah, agama samhah. Al-hanifiyah itu agama tauhid, agama yang lurus akidahnya. Samhah itu agama yang mudah hukum-hukum dan muamalahnya. Katanya para ulama terkait dengan riwayat ini, agama hanifiyah samhah itu agama Islam. Islam disifati sebagai hanifiyah dan samha. Hanifiyatun fi aqaidihi wa samhatun fi ahkamihi wa muamalatihi. Lurus akidahnya, mudah hukum-hukum dan muamalahnya. Sifat ini kata para ulama bertentangan dengan sifat ghulu melampaui batas dan ekstremisme. Menunjukkan Islam itu agama yang pertengahan. Tidak melampaui batas dalam perkara akidahnya, tidak melampaui batas dalam perkara hukum-hukumnya, tidak melampaui batas dalam perkara muamalah-muamalahnya. Dia pertengahan. Dia pertengahan. Dan itu agama yang paling Allah cintai. Barakallahu fikum. Nah, Ma'ifan. Ini semuanya menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya al-wasatiyah, sikap pertengahan ini merupakan sifat khas, ciri khas, kekhususan, keistimewaan, keutamaan, keindahan Islam yang dibawa, yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah, para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan itulah jalan yang menuju ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terbaik. Dan ini meliputi semua aspek kehidupan yang ada, terutama dalam babuddin, perkara-perkara agama. Ad-dinu kulluh, semua agama ini wasatun baina tarafain. Semua agama-agama ini, semua prinsip-prinsip agama ini, semua bimbingan-bimbingan agama ini pasti wasat, pertengahan di antara dua ujung yang menyimpang. Barakallahu fikum. Naam, sehingga wasatiyah atau dengan bahasa yang lain al-i'tidal ini merupakan sifatnya Islam wal muslimin. Maka kaum muslimin bukan orang-orang yang hulu melampaui batas. Kaum muslimin bukan pula orang-orang yang jafa, yang kaku, yang keras. Tapi kaum muslimin pertengahan. Ada kalanya tegas, ada kalanya lembut. Kaum muslimin adalah orang-orang yang adil. Agama Islam, agama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanabdina azakumullah. Para ulama kita membawakan contoh-contoh. Contoh langsung yang menunjukkan pertengahan Islam antara al-Yahud wa Nasara. Pertengahan Islam antara al-Yahud wa Nasara. Contoh yang pertama, dalam permasalahan barakallahu fikum, mensikapi para anbiya wal mursalin, dalam masalah mensikapi para anbiya wal mursalin, orang-orang Yahudi dalam sejarah umat manusia dikenal sebagai pihak yang suka membunuh dan membantai para anbiya wal mursalin. Mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Mereka membunuh Nabiullah Yahya. Bahkan mereka berupaya membunuh Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini orang-orang Yahudi. Dalam banyak nasul Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengecam mereka atas tindakan ini. Membunuh nabi-nabi. Yahudi itu dikenal sebagai pembunuh para nabi. Ini Yahudi. Sementara kaum Nasara Mereka ini dikenal sebagai pihak yang hulu, melampaui batas di dalam memuliakan seorang nabi. Terutama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, ada yang meyakini Nabi Allah Isa adalah Allah itu sendiri. Isa huwallah. Ada kufur. Ada pula yang meyakini Isa ibnullah, putranya Allah. Ada kufur. Ada pula yang meyakini Isa thalithu thalatha, trinitas. Satu dari tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ini mereka. Mereka meyakini Nabi Allah Muhammad, Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam memiliki yang namanya titisan ilahi. Terjadi percampuran antara nasut dan lahut. Itu bahasa mereka. Nasut unsur insani. Lahut unsur ilahi. Menyatu. Itu namanya hululiyah. Ini mereka. Menuhankan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ada kufur. Orang-orang Yahudi kufur. Dikatakan membunuh para anbiya wal mursalin. Orang Nasara kufur. Dikatakan menuhankan Isa alaihi salatu wassalam. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin. Mereka tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Juga tidak sebagaimana kaum Nasara. Kaum muslimin beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul. Jumlatan wa tafsila. Secara global atau yang terperinci. Yang terperinci diimani langsung nama-nama nabi yang diketahui. Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan, Nabi Fulan yang rinci. Yang diketahui, diimani secara global, mereka sebagai nabinya Allah Azza wa Jalla. Diimani. Dimuliakan, dihormati. Tidak boleh dicela, tidak boleh dicaci maki, apalagi dibunuh. Namun kaum muslimin juga tidak hulu, tidak melampaui batas dalam mensikapi seorang nabi. Tidak meyakininya sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak meyakini mereka memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kalau bahasa singkatnya, mereka adalah Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah tidak disembah. Rasul Allah diimani, tidak didustakan. Barakallahu fikum. Itu kaum muslim pertengahan. Naam. Secara khusus, contoh yang kedua terkait dengan mensikapi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin juga pertengahan. Kalau orang-orang Yahudi, mereka menyatakan Nabiullah Isa waladuz zina. Hasyah. Orang Yahudi meyakini Isa bin Maryam anak zina. Anak haram. Kekufuran ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kaum Nasara terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Menjadikannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan anak. Sementara kaum muslimin enggak demikian keadaannya. Mereka meyakini adalah Isa ibnu Maryam abdullahi wa rasuluh. Hamba Allah, jangan diyakini sebagai Tuhan. Wa rasuluh, sebagai rasulnya Allah, jangan kamu katakan sebagai anak pelacur, anak zina. Beliau hamba Allah yang mulia, rasul Allah yang mulia. Dan diteruskan lagi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal dengan kalimatnya kun fakana. Dan Nabi Allah Isa itu ruh dari ruh-ruh ciptaan Allah yang dimuliakan dibandingkan dengan ruh-ruh yang lainnya. Itu i'tiqadnya kaum muslimin. Tidak menuhankan Nabi Isa, juga tidak melecehkan, menjatuhkan kehormatan Nabi Allah Isa. Dikatakan Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun min. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, mengingatkan kepada ahlul kitab terkait dengan sikap hulu mereka ini. Di An-Nisa ayat yang ke-171. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi ilal haq, innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, fa'aminu billahi wa rusulih, wa la taqulu thalatha, indahu khairan lakum, innama allahu ilahun wahid, subhanahu an yakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, wa kafa billahi wakila. Tegas. Wahai ahli kitab, kalian jangan melampaui batas, jangan hulu tentang agama kalian, dan jangan berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak, atau melainkan dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu Rasulnya Allah. Rasulullah, kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, yakni diciptakan dengan kalimat Allah kun. Waruhun min, dia roh dari roh-roh ciptaan Allah yang dimuliakan. Maka berimanlah kepada Allah dan para Rasulnya. Jangan kamu mengatakan tiga, Tuhan Bapa, anak dan ibu. Hentikan, hentikan ucapan kamu tadi. Itu lebih baik bagi kalian. Allah sesembahan yang esa, maha suci Allah, memiliki seorang anak. Milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai wakil kalian. Tegas. Ini sikap pertengahannya kaum muslimin di antara al-Yahud wa Nasara. Dalam bab yang lain, dalam perkara al-at'imah, dalam perkara-perkara makanan dan minuman, dalam bab makan dan minum, kaum muslimin pertengahan juga antara sikapnya Yahud dan Nasara. Kalau orang-orang Yahudi, mereka diharamkan mengkonsumsi barang-barang tertentu yang disebutkan dalam Nasul Quran. Mereka tidak diperbolehkan memakan ini, memakan ini, memakan ini, memakan itu. Yang boleh hanya ini, hanya ini, hanya ini. Mereka mengharamkan beberapa perkara. Sementara kaum Nasara menghalalkan seluruhnya. Yang bagus, yang jelek, yang halal, yang haram, semuanya halal. Semua dimakan. Itu kaum Nasara. Kullu khabithin wa tayyib. Kaum Nasara ini menghalalkan semua yang khabith, semua yang jelek, semua yang bagus, semuanya halal. Orang-orang Yahudi, haramat tayyibati ghuluwan wa mujawazatan. Orang-orang Yahudi mengharamkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal, karena ghulu dan melampaui batas. Sementara kaum muslimin, mereka menghalalkan yang tayyib-tayyib, yang halal-halal, yang mubah-mubah, dan mengharamkan yang khabith-khabith, mengharamkan yang jelek-jelek. Barakallahu fikum. Semua yang baik-baik, yang manfaat dikatakan halal. Semua yang khabaith, yang jelek-jelek dikatakan haram. Tengah-tengahnya. Dalam bab makan. Juga terkait dengan bab najis. Dalam bab bersuci. Juga demikian. Kalau yang namanya kaum Nasara, katanya para ulama, tidak kenal yang namanya toharah. Tidak kenal yang namanya bersuci. Mereka biasa berlumuran dengan perkara yang najis. Pipis gak pakai cebok, biasa. Itu mereka. Sementara kaum Yahudi sok suci. Ada kain yang kena najis, langsung dibuang. Atau digunting, dipotong, dan segala macamnya. Sementara kaum muslimin diberi syariat yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bersuci dari barang-barang yang najis dan hadas, dan ketika ada benda najis yang mengenai badannya atau tempatnya atau pakaiannya, diminta untuk disucikan, bukan dibuang, bukan dipotong-potong. Sikap pertengahan. Dalam perkara yang lainnya lagi, dalam pembahasan bab nikah, dalam perkara pernikahan, barakallahu fikum, muslimin juga pertengahan antara al-Yahud wa Nasara. Kalau kaum Nasara, sikat semuanya. Sikat semuanya. Entah itu istrinya suci, haid, nifas, semua dihabisi. Itu kaum Nasara. Kalau orang Yahudi, sok suci. Begitu istrinya datang bulan, dikucilkan. Tidak mau serumah dengan mereka, tidak mau makan bareng dengan mereka, tidak mau tidur bersama dengan mereka. Dikucilkan langsung. Dinyahkan, dihinakan perempuan tadi. Barakallahu. Muslimin, tengah-tengah. Dikasih bimbingan yang pertengahan, wasat. Waliyatidhal. Barakallahu fikum. Ketika istrinya sedang datang bulan, Rasul mengatakan, isna'u kulla syai'in illan nikah. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Lakukan segala sesuatu kecuali yang satu itu, pernikahan. Jadi jangan mengumpuli dia. Silakan, serumah silakan. Tidur bersama silakan, makan bareng silakan, normal sebagaimana biasa. Hanya itu yang diharamkan. Jangan mengumpuli dia. Luar biasa. Ini semuanya menunjukkan wasatiyatul Islam. Dalam semua aspek kehidupan Islam selalu di tengah-tengah. Selalu adil. Yahudi gulu, Nasara gulu. Barakallahu fikum. Yang ini kadang hulunya dalam perkara perbuatan. Yang ini hulunya dalam perkara meninggalkan. La Yahudi wala Nasrani. Doanya kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kita minta selalu supaya kita selalu memiliki sikap pertengahan, sikap yang adil dalam bimbingan Islam yang mulia. Siratul mustaqim, jalannya Allah, para rasulnya dan segala macamnya, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai, bukan pula jalannya kaum Nasara yang dibenci, yang sesat. Nah, ketika ada seorang muslim kok keluar dari sikap pertengahannya, ini bahaya. Kenapa kok bahaya? Sebab hanya cuman punya dua belokan. Belok kanan atau belok kiri. Nah, gitu ya. Belok kanan Yahudi. Belok kiri Nasrani. Enggak ada yang bagus. Artinya ketika ada seorang muslim yang tidak memiliki sifat pertengahan, itu tandanya dia akan menyimpang. Tandanya dia akan menyimpang. Barakallahu fikum. Sehingga betul-betul yang namanya wasatiyah ini, sikap pertengahan ini adalah ahammu ma'alimiddin, termasuk rambu-rambu agama, prinsip-prinsip agama yang paling penting, yang paling urgen. Dari sinilah ikhwan fillah azakumullah, Islam mengecam tindakan-tindakan ghulu. Islam mengecam tindakan-tindakan yang melampaui batas, baik ekstrem kanan atau ke ekstrem kiri. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan pada pagi hari Aqabah. Hari Aqabah berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pada peristiwa Haji Wada. Pada pagi hari Aqabah, Rasulullah alaihissalatu wassalam yang ketika itu di atas kendaraannya mengatakan kepadaku, Kata Rasulullah, "Hat ulqutli." Sini. Carikan aku kerikil untuk melempar jumrah. Kata Ibn Abbas, "Falaqattu lahu hasayatin hunna hasal hadz." Saya pun mencarikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kerikil, kerikil kecil yang untuk ketapel. "Falamma wada'tuhunna fi yadihi qala." Ketika saya letakkan kerikil-kerikil tadi di tangannya Rasul, beliau mengatakan, "Bi amsali haula." Dengan semisal kerikil semacam inilah kamu melempar jumrah. "Wa iyyakum wal ghuluwa fitin." Dan hati-hati kalian dari sikap ghulu, melampaui batas dalam perkara agama ini. "Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fitin." Sebab yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, sikap ghulu melampaui batas dalam perkara agama. Itu asbabul wurudnya, sebab munculnya hadis terkait dengan kerikil melempar jamarat. Tapi lafadznya umum, meliputi semua tindakan ghulu, melampaui batas dalam perkara akidah, membahayakan. Melampaui batas dalam perkara ibadah, membahayakan. Melampaui batas dalam perkara muamalah, dalam perkara adab, juga membahayakan. Ketika ada orang yang kemudian melempar jamarah di manasik haji, yang dimulai tanggal 10 Dzulhijjah, melempar jamaratul aqabah, diteruskan tanggal 11, 12, 13 sempurna, melempar 3 jamrah, ula, wusta, dan aqabah. Ketika dia melemparnya dengan batu yang besar, dikarenakan dia yakin lagi melempar setan ini. Ambil yang gede-gede dilempar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar, begitu. Dia terjatuh dalam tindakan hulu. Kenapa ya, Khan? Dikarenakan batunya kegedean. Rasul mengatakan, "Bi amsali haula." Seperti ini saja, kecil. Kayak kerikil ini aja. Ketika ada yang batu besar, ini hulu. Iyakumul hulu. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ada yang jengkel. Sudah cari-cari kerikil, gak dapat. Batu gak dapat. Ya Allah, sandal. Lemparkan. Allahu Akbar. Hulu. Dikarenakan bukan itu yang diajarkan Rasul. Bukan dengan sandal, tapi dengan hasa, kerikil. Itu semuanya ada. Dalam pelemparan jumrah semua dilemparkan. Ya. Sandal, ya apa, itu semuanya hulu. Tapi ingat, Rasul menggunakan lafaz umum, iyyakum wal hulu. Kata-kata al hulu dengan alif lam lil jins. Meliputi semua jenis hulu. Tidak hanya terkait dengan batu melempar jamarat, tetapi umum untuk semua bentuk-bentuk hulu yang ada. Nah, hulu ini bertentangan dengan sikap wasatiyah, sikap pertengahan. Rasul mengingatkan, mentahzir, memperingatkan sikap hulu tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti' itu dia dimaknakan muta'ammiq, orang yang berdalam-dalam, al-ghali, yang hulu, yang melampaui batas, al-mujawiz al-hudud, yang melampaui batas-batas, fi aqwalihim wa af'alihim, pada ucapan dan perbuatannya. Jadi kalau berucap itu berdalam-dalam, melampaui batas-batas syariat, berbuat juga demikian, itu namanya mutanatti'. Kata Rasul, halaka, sungguh telah binasa orang-orang yang mutanatti' tadi itu, yang melampaui batas pada ucapan dan perbuatannya. Ingat, binasa itu juga lafadznya umum, meliputi halakun duniawi wa halakun ukhrawi. Hancur dunianya, hancur agamanya, dan hancur pula akhiratnya. Dengan sebab tanattu', ta'ammuq, ghulu dalam semua perkara. Sehingga sekali lagi ikhwan, wasatiyah ini bukan semata-mata sebuah lambang dan sifat, tapi sudah masuk dalam kerangka prinsip paling utama dalam Islam. Ketika tidak ada sifat ini, maka orang itu akan binasa, orang itu akan tersesat dalam satu dari dua jurang yang ada. Mungkin hulu, mungkin jafa. Dua-duanya enggak ada yang enak. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, ini semua terkait dengan kaum muslimin. Islam wal muslimin. Yang kita bahas sekarang ini ialah wasatiyatu ahli sunnah. Sikap tengah yang ada pada ahli sunnati wal jamaah. Disebutkan barakallahu fikum oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam risalah Aqidah Al-Wasithiyah beliau, ketika menjelaskan tentang kaum muslimin dan menjelaskan tentang ahlu sunnati wal jamaah, beliau mengatakan bal humul wasatu fi firaqil ummah kama anna al ummata hiya al wasatu fil umam. Ahlu sunnati wal jamaah adalah kelompok pertengahan di antara firqah-firqah yang ada pada umat Islam ini. Sebagaimana umat Islam ini, umat yang wasatun, yang pertengahan di antara umat-umat yang ada ini. Kalau muslimin pertengahan antara al-Yahud wa Nasara, ahlu sunnah pertengahan di antara sekte-sekte firqah-firqah sesat yang ada. Beliau mengatakan dan memerinci contoh-contohnya. Fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'thilil jahmiyah wa ahli tamthilil musyabbihah. Ahlu sunnah memiliki sikap pertengahan dalam bab sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara pemahaman ahli ta'thilil jahmiyah dan pemahaman ahlu tamthil musyabbihah. Nanti akan saya rinci insyaAllah. Wahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabriyati wal qadariyati wa ghairihim. Ahlu sunnah juga pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah antara sekte jabariyah dan sekte qadariyah dan selain mereka. Wafi babi wa'idillah bainal murjiati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Dan dalam bab ancaman-ancaman Allah, ahlu sunnah pertengahan antara murjiah dan antara wa'idiyah dari sekte qadariyah dan selain mereka. Wa fi babi asma'il imani wa din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bainal murjiati wal jahmiyah. Dalam bab nama-nama iman dan nama-nama agama, ini muslim ataukah dia kafir, hukumnya bagaimana? Ahlu sunnah pertengahan antara sekte Haruriyah, Khawarij dan Mu'tazilah dan antara sekte Murji'ah dan Jahmiyah. Wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidhati wal Khawarij. Dan terkait masalah sahabat Rasulullah sallallahu wasallam, ahlu sunnah pertengahan antara Rafidhah dan Khawarij. Innaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bab ini. Tegas ya ikhwan. Ahlu sunnati wal jamaah juga memiliki prinsip wasatiyah pertengahan bainal firq, di antara firqah-firqah yang ada dalam semua abwabuddin, dalam semua bab-bab agama. Dalam semua bab-bab agama. Juga dikatakan oleh beliau rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Jawabus Sahih liman badala din al-masih, di bagian pertama ketika menjelaskan tentang poin-poin contoh-contoh sikap tengahnya kaum muslimin antara al-Yahud wa Nasara, beliau mengatakan setelah itu wa ahlus sunnati wal jama'ati fil islam ka ahlil islam fi ahlil milal. Maka begitu pula ahlu sunnati wal jamaah di tengah-tengah Islam wal muslimin, itu seperti kaum muslimin di tengah-tengah agama-agama yang ada, pertengahan. Muslimin pertengahan antara al-Yahud wa Nasara, sementara Ahlus Sunnah pertengahan di antara sekte-sekte yang menyimpang dalam tubuhnya kaum muslimin. Nama itu wasatiyah. Itu sifatnya Ahlus Sunnah. Naam. Sebelum saya bawakan contoh-contoh dan merupakan pembahasan yang paling penting dalam kesempatan kali ini, sifat pertengahan Ahlus Sunnah dari masa ke masa, dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai kasus zaman sekarang ini, insyaallah taala. Perlu difahami khonatina azakumullah, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap wasatiyah? Apa dasarnya, apa asasnya yang membuat, yang menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu di atas wasatiyah, sikap yang adil, sikap yang pertengahan, barakallahu fikum. Jawabannya barakallahu fikum disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di jilid yang ketiga di halaman 375. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau mengatakan, wa kadzalika fi sa'iri abwabis sunnah hum wasatun. Begitu pula dalam semua bab-bab sunnah, Ahlus Sunnah pertengahan, wasat. Kenapa? Beliau menegak menjelaskan, li'annahum mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan. Sebabnya adalah dikarenakan Ahlus Sunnah itu mereka berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat muhajirin, sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kuncinya ya ikhwan. Ringkasnya, kuncinya, asasnya mereka memiliki prinsip wasatiyah dikarenakan manhajnya lurus, asasnya benar. Ketika mereka dalam beragama kembali kepada manhaj yang sahih, kembali pada kitabullah, para sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaf, dikarenakan bagus manhajnya, maka muncul sifat-sifat yang indah-indah, yang bagus-bagus. Setelah itu, di antara sikap yang indah tadi, wasatiyah, itu pasti. Dikarenakan bimbingan Alkitab wa sunnah itu pasti benar. Bimbingan Alkitab wa sunnah itu pasti di atas siratal mustaqim. Bimbingan Alkitab wa sunnah itu pasti tengah-tengah antara yang hulu dan yang jaka. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Barakallahu fikum. Dan ini sebuah kunci yang sangat penting ya Ustaz. Sangat penting. Ketika seseorang itu barakallahu fikum melenceng manhajnya, ketika seseorang itu tidak memiliki prinsip Alkitab sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka dia pasti dan pasti akan terjerumus dalam sikap hulu atau jaka. Tidak mungkin memiliki sikap wasatiyah, pertengahan. Sehingga kembali pada pembahasan yang sebelumnya, yang namanya prinsip wasatiyah ini, sikap pertengahan ini ya ikhwan, betul-betul perkara prinsip yang amat sangat mendasar, yang langsung berkaitan erat dengan manhaj yang sahih. Tidak mungkin, antum tidak mungkin, dan jangan punya, dan jangan pernah berpikir untuk bisa bersikap tengah ketika manhajnya antum itu rusak. Tidak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin kerusakan manhaj berujung kepada kerusakan prinsip wasatiyah. Kerusakan manhaj berujung kepada kebinasaan, penyimpangan, hulu melampaui batas, atau kejafa, sikap yang kaku, yang keras. Sehingga camkan baik-baik. Ini pembahasannya sangat urgen dan sangat penting. manhaji, asasi. Barakallahu fikum. Pernyataan yang serupa disebutkan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Beliau punya risalah yang berjudul Haqiqatul Manhajis Salafi wa Hajatul Ummatil Masah Ilaihi, Hakikat Manhaj Salafi dan hajat umat yang sangat mendesak kepada manhaj salafi. Itu karya beliau. Di dalam risalah itu barakallahu fikum, beliau membuat pasal keempat, pasal yang menjelaskan tentang khasa'is al-manhaji salaf, kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan manhaj salaf, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Beliau mengatakan kekhususan yang kelima, al-khamisah, dari keistimewaan manhaj salaf ahlu sunnati wal jamaah, ialah al-wasatiyatu wal-i'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil selalu. Beliau mengatakan, fahuwa kama aslafna manhajun rabbani, manhaj salaf ini sebagaimana yang telah kami utarakan sebelumnya, manhajun rabbani, manhaj Rabbul Alamin, manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal manhajus salafi huwa al-Islam, manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Li'annahu manhajun ya'tamidu ala qala Allah qala Rasuluh. Dikarenakan manhaj salaf ini sebuah manhaj yang berpijakan, yang berpegangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Walaysa ala uqul rijali wa ara'ihim, tidak berpegangan dengan akal-akal orang-orang dan ra'yu-ra'yu mereka. Wala alal ahwa'i wal adwaq, juga tidak berpegangan dengan hawa nafsu bid'ah, atau dengan adwaq, zauq, cita rasa atau nurani, atau yang namanya nurani. Bukan. Wala ya'khudzul ahkama min al-awatif wal hamas, juga tidak mengambil hukum-hukum yang ada ini dari perasaan, dari semangat belaka, tidak. Bal huwa manhajun hakim, manhaj salaf, manhaj yang penuh dengan hikmah. Yataqayyadu bin nususi syar'iyyah, selalu terikat dengan nas-nas syar'i. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ai adlan khiyara, adil dan terbaik. Kata Syekh setelah itu, "Wal waqi' yashhadu bidzalik." Dan kenyataannya, realitanya sebagai bukti. "Fama min firqatin salakat maslakan ghairal manhajis salafi illa waqa'at fil ifrati aw at-tafriti aw fit tasahuli aw at-tashaddud." Yang ini tolong camkan baik-baik. Tidak ada satu sekte pun, tidak ada satu firqah pun yang menempuh jalan selain manhaj salaf, melainkan dia pasti dan pasti akan terjatuh dalam sikap ifrat, melampaui batas, atau tafriq, sikap kaku yang kasar. Atau dia pasti dan pasti akan terjatuh dalam sikap tasahul, bermudah-mudah, atau tasyaddud yang begitu keras dan kaku. Ingat ya kawannya, ini pernyataan beliau. Sehingga ketika antum itu benar manhajnya, sahih manhajnya, otomatis wasatun wa'tidal, pasti akan pertengahan dan adil dengan bimbingan nas Quran dan sunnah, itu pasti. Tapi ketika antum melenceng dari manhaj salaf, pasti dan pasti jatuh, mungkin hulu, mungkin jafa, mungkin ifrat, mungkin tafrit, mungkin tasahul, mungkin tasyaddud, itu pasti. Kerusakan manhaj berakibat kepada itu semuanya. Amma manhajus salaf fahuwa manhajun wasatun fi kulli babin min abwabiddin. Adapun manhaj salaf, Alkitab, sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat, ini manhaj pertengahan dalam semua bab dari bab-bab agama. Semua bab dari bab-bab agama. Akidah, ibadah, dakwah, akhlak, muamalah, semuanya pertengahan. Wa huwa manhajun yusayirul fitrah allati jabarallahu an-nasa 'alaiha. Manhaj salaf, manhaj yang selaras dengan fitrah yang Allah jadikan umat manusia memiliki fitrah, fitrah yang sehat tadi. Barakallahu fikum. Itu manhaj salaf. Dan ini merupakan prinsip yang amat sangat mendasar pada manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wasat. Tidak punya ini akan menyimpang. Imma ghulu wa imma jafa. Dan ini ikhwan sifatnya, apa kalau bahasa kerennya, statis gitu ya. Apa statis? Jangan-jangan saya salah ngomong ini. Sifatnya itu pakem. Dari mulai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yaitu itu ya ikhwan. Tidak bakal berubah. Selalu pertengahan. Selalu wasat. Dalam semua aspek kehidupan yang ada. Dalam semua bab. Dalam semua permasalahan. Dalam semua kasus. Tengah-tengah. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah, dan pemahaman salaf. Tidak kembali kepada akal. Akal atau iu. Atau hawa nafsu, atau perasaan, atau semangat belaka, atau naluri, atau tidak. Mereka menjadi demikian, menjadi benar dikarenakan manhajnya yang lurus. Barakallahu fikum. Paham ikhwan? Jadi kesimpulannya, sikap pertengahan itu milik siapa? Loh, kok diem saja, sedang ngantuk rupanya ini. Nah, ini si mukadimah ya ikhwan. Kita belum masuk kepada contoh-contoh pertengahan Ahlussunnah ini. Milik siapa ini sikap pertengahan ya ikhwan? Milik Ahlussunnah wal Jamaah. Diaku gitu ya. Diaku, diklaim, atau emang demikian kenyataannya? Jawabannya? Memang demikian kenyataannya. Tidak usah pakai ngaku-ngaku juga. Yang namanya manhaj salaf dan ahlu sunnah pasti wasatun. Tidak usah ngaku. Kami pertengahan. Tidak usah. Bahasanya orang sekarang lebay. Itu terlalu lebay. Tidak usah. Semata-mata antum di atas manhaj yang hak itu otomatis. Sikapnya antum selalu wasat, pertengahan, adil, sebab di atas bimbingan Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini kalau dijoki lagi ini panjang nafasnya ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita mulai membawakan contoh-contoh sikap pertengahan Ahlus Sunnati wal Jamaah di antara sekte-sekte firqah-firqah yang ada. Dan ini sepanjang sejarah. Dari mulai kasus-kasus, masalah-masalah, problem-problem din dari mulai zaman dahulu kala. Seperti yang dicontohkan tadi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan contoh tadi ada yang di masa lalu, ada yang terus berlangsung sampai sekarang ini. Dan nanti insya Allah akan kita sebutkan contoh-contoh yang lain khusus yang terjadi di zaman sekarang ini. Bagaimana sikap wasatiyah Ahlus Sunnah di antara pihak-pihak lain yang menyimpang. Ya, lanjut apa istirahat dulu? Tak tawari, jangan nawari saya. Ya apa? Lanjut. Apa istirahat dulu? Hah? Tuh, suaranya agak mari cuma. Jangan malu-malu, bilang aja capek usaha. Ya sudah. Istirahat sebentar, teruskan lagi. Atau lanjut? Lanjut. Lanjut. Baik. Contoh yang pertama. Ini kita mengacu pada penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahum wasatun fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Ahlu sunnah dalam bab, dalam masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pertengahan antara mu'attilah dan mumatsilah. Mu'attilah yang menolak, mengingkari sifatnya Allah azza wa jal seperti jahmiyah. Mumatsilah yang menyerupakan sifatnya dengan makhluknya, namanya mumatsilah atau musyabbihah. Ahlu sunnah jahmiyah bukan, musyabbihah juga bukan. Supaya dipahami, ikhwan fillah azakumullah, kita sebagai seorang muslim harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki asma'ul husna, nama-nama yang begitu indah, dan memiliki as-sifatul ula, sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Yakini itu. Tapi prinsipnya ahlu sunnati wal jama'ah salaf dalam memahami sifat-sifat Allah azza wa jal ialah isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Isbat, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ya, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tersebut dalam Quran dan hadis sesuai dengan keagungan Allah azza wa jal, ditetapkan secara hakiki bila tamtsil, dengan tanpa menyerupakannya dengan sifatnya makhluk. Sifat Allah enggak sama dengan makhluk. Paham insyaallah ya? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Quran dan sunnah Allah memiliki yang namanya pendengaran, sam'un, memiliki yang namanya penglihatan, basarun. Kamu isbatkan. Ya, Allah punya pendengaran dan penglihatan yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah azza wa jal. Tidak sama dengan makhluknya. Bila tamtsil, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Dengan seterusnya. Allah maha kudrah. Allah maha berirada, berkehendak. Allah maha kalam, berbicara. Itu semuanya ada dalam dalil ikhwan. Kita isbatkan, kita menetapkan Allah punya kudrah, Allah punya iradah, Allah punya kalam sesuai dengan keagungan Allah azza wa jal. Tidak sama dengan makhluknya. Isbatun bila tamtsil. Tayyib. Watanzihun bila ta'til. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Mensucikan Allah dari sifat-sifat yang aib, yang jelek, yang tercela. Kita tiadakan. Kita sucikan Allah dari itu semuanya. Allah tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifat yang semacam itu. Tapi ingat, bila ta'til. Jangan karena itu kamu menolak semua sifatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak. Jangan menolak sifat-sifat kesempurnaannya Allah azza wa jalla. Sehingga yang kamu tolak, yang kamu sucikan Allah daripadanya terkait dengan sifat-sifat kekurangan saja. Adapun sifat-sifat kesempurnaan jangan ditaktil, jangan ditolak, jangan diingkari. Namanya tanzihun bila ta'til. Dasarnya. Dikatakan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, undang-undang dasar Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam bab nama-nama dan sifatnya Allah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari kalangan makhluknya. Tidak ada. Wa huwas samiul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Pada kalimat laisa kamitslihi syai' itu menafikan yang namanya tamthil. Meniadakan segala sesuatu yang diyakini serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada itu. Di situ Allah mengisbatkan sifat dan namanya. Wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya nama as-sami'. Punya nama al-basir. As-sami' mengandung sifat mendengar. Al-basir mengandung sifat melihat. Diisbatkan. Ditetapkan. Jangan kamu tolak. Barakallahu fikum. Itu namanya isbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Ini sikapnya harus sunnah. Sikap ini, prinsip ini bertentangan dengan prinsipnya Mu'attilah. Al-Mu'attilah barakallahu fikum ialah pihak-pihak yang menolak atau mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Kayak Jahmiyah. Atau yang menerima Asma'ul Husna. Tapi menolak semua sifat. Kayak Mu'tazilah. Atau menerima semua Asma'ul Husna. Menetapkan sebagian sifat. 7 sifat. Ditambah lagi dengan 13 sifat 20. Dan mengingkari sifat yang lain. Sebagaimana Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ini salah, menyimpang. Kenapa? Menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ada yang seluruhnya, ada yang sebagiannya. Kalau seluruhnya kufur, kalau sebagiannya bid'ah dan menyimpang. Ahlus Sunnah enggak demikian. Paham insyaallah ya? Dari sini antum paham ya ikhwan, kalau ada orang yang menolak nama-nama Allah yang husna, menolak sifat-sifat Allah yang mulia, yang ulia. Ini Jahmiyah. Sekte Jahmiyah. Kalau ada orang yang hanya mengatakan Allah hanya punya Asma'ul Husna. Tapi tidak punya sifat sama sekali. Itu namanya Mu'tazilah. Ini sekte Mu'tazilah. Menyimpang dia. Atau pihak yang hanya menetapkan 20 sifat jaiz. Sementara yang lain ditolak. Atau tahu, oh ini Mu'attilah namanya. Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah 7. Yang 13 Maturidiyah. Yang tersebar di Indonesia Raya ini. Gabungan Asy'ariyah Maturidiyah. 20 sifat. Apa sifatnya Evan? Yang mereka isbatkan. Kok diem? Wujud. Tidambaqa. Loh, kok jadi ada senandungnya ya? Itu otomatis. Wujud kidambaqa. Mukhalafatul lil hawadithi. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah. Khudrah irada ilmun hayat. Terus? Kertian insya Allah ya. Mantan kayaknya ini. Nah, ini hanya membatasi sifatnya Allah hanya 20. Sifat yang lain ditolak sama mereka. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka semua dikatakan sebagai ahlu ta'til. Salah itu. Itu namanya hulu melampaui batas. Bukan pertengahan. Dikarenakan bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis yang menetapkan sekian banyak sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat ridha. Ya, Bayah. Mereka enggak sebutkan itu. Mereka enggak sebutkan itu. Diingkari sama mereka. Mati kah? Hah? Oh, berkurang. Baik. Nama iman. Ini mereka. Ini semua namanya mu'attilah, menolak semua atau sebagian sifat-sifatnya Allah. Kalau ahlu sunnah dirinci, kalau sifat-sifat kesempurnaan, terima, diisbatkan. Tapi jangan diserupakan dengan makhluk. Sifat-sifat yang tercela, yang rendah, yang hina bagi Allah, tolak. Allah Maha Suci dari itu semua. Subhanallah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifat. Ini pertama yang menyimpang. Yang kedua yang menyimpang disebut dengan mumatsilah atau musyabbihah. Siapa mereka ini? Mereka ini barakallahu fikum adalah pihak-pihak yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Allah itu berbicara kayak makhluknya. Allah itu punya kehendak kayak makhluknya. Allah itu memiliki iradah kayak makhluknya. Allah memiliki ilmu kayak makhluknya. Allah hidup seperti makhluknya. Allah punya mata kayak makhluknya. Allah punya tangan kayak makhluknya. Semua disamakan dengan makhluk. Mereka tetapkan sifat tersebut, tetapi letak kesalahannya mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini namanya kesyirikan. Paham ikhwan? Mereka disebut dengan mumatsilah atau musyabbihah. Yang masuk dalam kategori ini ikhwan, satu sekte dari kalangan Syiah Rafidhah. Satu sekte dari kalangan Syiah Rafidhah ada pada mereka, sebuah sekte yang jatuh dalam pemahaman mujassimah, mumatsilah, musyabbihah. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, tetapi sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluknya. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Namanya sama, nama sifatnya sama, tapi hakikat dan zatnya berbeda. Sebagaimana perbedaan antara Allah dan makhluk. Bahkan ikhwanatina azakumullah, di kalangan makhluk saja masing-masing punya sifat tapi berbeda. Saya mau tanya, ini meja punya kaki enggak? Kamu bilang apa? Kakinya meja. Antum punya kaki enggak? Kakinya antum, gitu ya. Saya mau tanya, sama enggak kakinya antum dengan kakinya meja? Kok diem? Ilo, meja. Sama enggak dengan kakinya antum ini? Beda. Itu di kalangan makhluk sudah berbeda, apalagi Allah Azza wa Jal. Walillahil matharul a'la, hanya milik Allah sifat yang paling tinggi. Makhluk aja beda, apalagi Allah Azza wa Jal. Sehingga diisbatkan, ditetapkan sifat tadi, tapi ingat, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Sehingga ahlus sunnah mu'attilah bukan, mumatsilah musyabbihah bukan. Namanya apa? Namanya ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Paham ikhwan? Nah, yang aneh di zaman sekarang ini, banyak pihak-pihak yang menuduh salafiyin ahlus sunnah dengan tuduhan mujassimah. Apa itu mujassimah? Ya, sama kayak musyabbihah mumatsilah. Menjasadkan Allah, kata mereka. Yang mana ini? Dikarenakan mereka itu meyakini Allah memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Di luar yang 20 tadi. Itu berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Loh. Anda keblinger. Anda salah alamat. Ahlus sunnah itu tidak tamtsil, tidak tajsim. Ahlus sunnah tidak menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluknya. Menetapkan semua tadi yang mulia. Tapi ingat, sesuai dengan keagungan Allah. Justru Anda ini yang menuduh kami sebagai mujassimah. Anda itu mu'attilah. Kok bisa? Iya, dikatakan Anda hanya menetapkan 20 doang. Yang lainnya kamu ingkari. Kamu mengingkari sifat ridha bagi Allah Azza wa Jal. Kamu mengingkari Allah itu datang di hari kiamat nanti. Kamu mengingkari Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Itu namanya mu'abdilah. Padahal nasnya banyak. Ayat, hadis yang menerangkan tentang sifat-sifat tadi sangat banyak. Anda ingkari dan membatasi hanya 20 doang. Kalau cuma 20 doang, lebih banyak makhluk. Allahul Musta'an. Jadi yang menuduh salafiyin ahlu sunnah sebagai mujassimah keblinger. Salah alamat pak. Alamatnya bukan kepada ahlu sunnah salafiyin. Alamatkan kepada mu'tazilah syiah rafidah. Sebagian sekte mereka jatuh dalam perkara mujassimah. Sementara Anda dimasukkan dalam kategori mu'tazilah. Masya Allah. Faham insya Allah ya? Siapa tokoh-tokoh mu'tazilah? Kalau Jahmiyah, Jahm bin Shafwan. Kalau Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah semacam Wasil bin Atha al-Maghazili, Amr bin Ubaid dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Siapa tokoh-tokoh Asy'ariyah? Kalau Asy'ariyah tokohnya sudah taubat. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah telah bertaubat dari pemahaman Asy'ariyahnya. Dan telah kembali kepada pemahaman salah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan menulis beberapa kitab yang langsung membantah pemahaman yang lama. Dan menetapkan pemahaman salah itu yang benar. Tak tahu ikut siapa jenengan ini wahai Asy'ariyah. Wallahul musta'an. Naam ikhwan. Apakah ini sekte masa lalu? Ataukah masih ada zaman sekarang ini? Jawabannya ini semua ikhwan. Sekte di masa lalu. Di masa-masa lalu. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Di masa lalu. Tapi ternyata sampai detik ini masih ada. Bahkan bukan masih ada. Sangat banyak, sangat menyebar. Di kalangan kaum muslimin terutama di Indonesia. Mu'tazilah jenis Asy'ariyah, Maturidiyah. Allahul Musta'an. Paham insya Allah ya? Ahlus sunnah itu wasatun bainahum. Yang kedua, contoh kedua. Nanti kalau enggak paham, tanya lah Evan. Ya, itu jangan salah alamat lagi. Contoh yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahum wasatun fi babi af'alillah bainal jabriyati wal qadariyati wa ghairihim ahlu sunnati wal jamaah, pertengahan dalam bab af'al, af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala antara Jabriyah dan Qadariyah. Nama ikhwan. Yang dimaksud dalam pembahasan kita kali ini ikhwan adalah terkait dengan af'alul ibad. Terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba itu ditakdirkan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Paham ya? Perbuatan-perbuatan hamba ini. Perbuatannya antum sekalian nih. Tindak tanduk antum, perbuatannya antum. Ini sesuatu yang masuk dalam kudrahnya Allah Azza wa Jal, kekuasaan Allah Azza wa Jal, takdirnya Allah Azza wa Jal ataukah tidak. Di sini ada sekte Jabriyah. Sekte Jabriyah dalam bab ini adalah Jahmiyah. Jahmi Shafwan. Mereka Jabriyatun fi af'al ibad. Apa pemahaman mereka? Sekte Jahmiyah Jabriyah ini menyatakan yang namanya perbuatan-perbuatan hamba itu semuanya murni kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya murni kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hamba ini sedikit pun tidak punya kuasa. Sedikit pun tidak punya kekuatan dan kuasaan dan kehendak sama sekali. Ini mereka. Barakallahu fiik. Jadi gimana? Jadi kata mereka, ketika ada seorang hamba yang berbuat, yang bertindak, itu bukan perbuatan hamba. Hamba tadi enggak punya kekuasaan, enggak punya kudrah, enggak punya kehendak. Dia terbang kayak kapas. Ada kapas dan tiupkan ke udara. Jadi itu kapas terombang ambing begitu. Gitu ya. Itulah manusia kata mereka. Tidak punya kehendak, tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa. Mereka najbur, dipaksa untuk bertindak dan berkehendak. Ini mereka. Paham insyaAllah ya? Ini pemahaman Jahmiyah Jabriyah. Termasuk yang Jabriyah dalam bab ini adalah Sekte Asy'ariyah. Sekte Asy'ariyah. Mereka mengatakan, hamba itu memiliki kudrah, kemampuan, irodah, kehendak. Tapi kudrah dan irodahnya hamba, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang berpengaruh adalah kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Naam. Ini sebuah pemahaman tersendiri yang dimiliki khusus oleh Asy'ariyah. Yang diistilahkan dengan pembahasan at-ta'thir barakallahu fikum, atau pembahasan al-kasb namanya ya, dalam pembahasan ilmu akidah barakallahu fikum. Ini mereka. Jadi ketika hamba berbuat itu bukan perbuatannya hamba. Ketika antum minum ini bukan kehendaknya antum minum. Ketika antum maling, itu bukan antum yang maling. Ketika antum na'udzubillah antum berzina, gitu. Bukan antum yang berzina. Antum tidak punya kuasa apa-apa. Ketika antum menyembah patung, menyembah berhala, sujud di patung, bukan antum itu. Bukan antum. Karena antum tidak punya apa-apa. Itu semua kata mereka adalah perbuatannya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kufur atau penyimpangan biasa ini? Ada kufur. Paham ya? Nama ikhwan. Ini sesuai dengan fitrah antum atau tidak? Saya mau tanya, selama ini antum ini dipaksa enggak? Antum punya akal sehat, antum punya perasaan begitu. Ketika antum bertindak dan segala macam, antum terpaksa enggak? Ketika antum makan datang ini siang-siang. Cutu Makassar. Wah. Antum datang ke warung Cutu Makassar, kan gitu ya. Antum makan, antum dipaksa enggak? Atau antum menikmati? Menikmati, kan gitu ya. Barakallahu fiik. Akidah Jabriyah itu menyalahi fitrahnya manusia. Sebelum menyalahi nas syariat. Khalas, bahasa panjang-panjang. Ini namanya Jabriyah. Yang kedua, disebut dengan Al-Qadariyah. Di sini disebut dengan Al-Qadariyah itu An-Nufat. Yaitu Qadariyah yang mengingkari takdir. Namanya Nufatul Qadar. Tayyib. Apa yang mereka mengatakan ya kawan? Mereka mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba ini itu diciptakan oleh hamba sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun tidak memiliki kudrah, kekuasaan, kemampuan terkait dengan perbuatan hamba. Sedikit pun Allah tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Ini qadariyah ya. Bahkan sebagian mereka mengatakan Allah baru tahu perbuatan seorang hamba ketika sudah terjadi. Jadi ketika antum bertindak, perbuatan segala macam, murni hamba yang menciptakan. Tidak ada sangkut pautnya dengan kudrohnya Allah Azza wa Jal. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Luar biasa. Ini pemahaman yang benar atau salah ya? Pemahaman yang salah. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Kudrohnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Termasuk terkait dengan perbuatan hamba-hamba. Allah itu khalik. Menciptakan segala sesuatu. Termasuk menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Itu makhluknya Allah Azza wa Jalla. Allah menekaskan dalam firman-Nya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian wahai hamba-hamba dan menciptakan apa yang kamu amalkan. Nasnya tegas. Sehingga perbuatan kamu makhluknya Allah Azza wa Jalla. Perbuatan kamu terkait dengan kudrohnya Allah Azza wa Jalla. Paham insyaallah ya? Ini qadariyah nufat. Dari sini qanabdina azakumullah. Para ulama kita menyatakan qadariyah itu majusinya umat ini. Qadariyah dikatakan kayak majusi. Majusi meyakini adanya dua pencipta. Ya. Ada pencipta terang, Tuhan terang, menciptakan yang baik-baik. Ada Tuhan yang gelap, menciptakan yang jelek-jelek. Dua. Sementara mereka qadariyah, tidak cuma dua. Mereka menetapkan pencipta itu sejumlah makhluk yang ada. Kenapa? Dikarenakan masing-masing insan menciptakan perbuatannya sendiri. Antum khalik. Khaliknya banyak. Walaupun terbatas, hanya menciptakan perbuatan sendiri. Lebih kufur yang mana? Majusi atau qadariyah dalam bab ini? Kok diem? Lebih kufur yang mana? Qadariyah. Kalau majusi cuma dua biji. Kalau qadariyah sejumlah Bani Adam. Sejumlah makhluk ya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan majusinya umat ini. Dari sini pula para ulama kita menjuluki qadariyah dengan julukan musyrikatul af'al. Kaum musyrikin mereka itu. Musyrik dalam bab perbuatan. Meyakini adanya pencipta selain Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Namanya musyrik. Paham ikhwan? Paham ini ya? Itu qadariyah nufat. Bagaimana dengan ahlussunnah? Ahlussunnah wal jamaah salafiyin bukan jabriyah, jahmiyah, asy'ariyah, juga bukan qadariyah. Barakallahu fiik. Prinsipnya ahlussunnah ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Jelas? Yakin ini? Yakin. Yang kedua, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua yang ada ini. Menciptakan semua makhluk dan menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Ini untuk membantah qadariyah. Dan yang ketiga, ahlu sunnah meyakini bahwasanya masing-masing hamba punya iradah, punya kehendak, punya kekuasaan, punya kudrah untuk dia berbuat, untuk dia memilih, untuk dia berpikir, punya. Tapi ingat, itu semuanya adalah makhluknya Allah Azza wa Jal, bukan ciptaan. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Paham ya? Kita gerak-gerak, kita ngomong, kita tangannya bagaimana begini, kita jalan dan segala macamnya. Itu kita punya kehendak sendiri. Kita mau ke depan kayak, mau ke belakang kayak. Enggak ada yang maksa. Kita punya kehendak sendiri. Kita punya kudrah di situ. Kita punya pilihan di situ. Tapi yakini, antum dan semua kudrah antum, semua kehendak antum, semua tindak tanda antum, semua amalnya antum, ciptaan Allah, bukan ciptaan antum. Paham ya, ikhwan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini membantah jabriyah. barakallahu fikum, yang menolak adanya kehendak bagi manusia. Jadi ketika antum salat Allahu Akbar, siapa yang salat? Tuh kok diam. Siapa yang salat? Allah apa antum? Tuh kok diam lagi. Siapa yang salat? Jangan tuh urwani. Siapa yang salat? Ya masing-masing antum yang salat. Bukan Allah yang salat. Allah yang memerintahkan kita salat, yang melakukannya siapa? Tuh kok diam. Antum. Allahu Akbar. Antum yang berbuat. Antum yang berbuat. Perbuatan antum. Antum yang melakukan gerakan-gerakan salat. Bukan Allah Azza wa Jalla. Faham insyaAllah ya? Yang dari situ antum dapat pahala. Nih. Antum datang dari rumah menuju ke ma'had ini untuk taklim. Yang gerak-gerak siapa? Antum atau ke Allah Azza wa Jalla? Ya antum. Antum dipaksa apa enggak ini? Hah? Antum punya kerentek hati. Punya niatan, punya pilihan, punya kehendak datang kemari. Itu semuanya perbuatannya antum. Tidak ada yang memaksa. Ini bantahan kepada Jabriyah. Barakallahu fikum. Tapi ingat, semua gerak-geriknya antum tadi adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang mencuri, siapa yang maling? Hamba ataukah Allah Azza wa Jal? Hah? Hamba. Jangan kayak Jabriyah. Saya kan terpaksa, saya kan majbur kayak kapas, bukan saya yang maling adalah Allah Azza wa Jal. Kufur ya akhi. Antum yang maling, antum yang bergerak, antum yang membuat konsepnya, mengatur segala sesuatunya, antum yang maling, antum yang berbuat. Tidak ada paksaan, antum yang punya kehendak, antum yang punya niatan, antum yang punya kudrah. Ya apa ya? Tapi kata ya, itu semuanya makhluknya Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan yang bagus terkait dengan makhluk dan menciptakan yang jelek. Menciptakan iblis dan segala macamnya. Itu kan jelek-jelek ya. Jangan dikira ciptaan Allah itu semuanya bagus. Tapi perbuatan Allah semuanya bagus. Semua ada hikmahnya barakallahu fikum. Paham ya kawan? Dari sinilah adanya pahala, adanya hukuman, adanya siksaan terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ini harus sudah diwal jamaah. Barakallahu fikum. Ini juga termasuk pembahasan yang lama. Di masa lalu, pembahasan Jabriyah, terkait dengan yang semacam Jabriyah itu masa lalu. Di zaman sekarang jarang ada ikhwan. Paling sekedar selentingan-selentingan teori-teori sebuah pemahaman-pemahaman yang tidak berkembang. Ini tidak berkembang. Dikarenakan menyalahi fitrahnya manusia. Barakallahu fikum. Paham misalnya ya, nanti kalau ada orang yang maling, antum tangkep. Terus dia beralasan, antum kenapa kok nangkep saya? Saya kan maling bukan perbuatan saya, itu kan perbuatannya Allah Azza wa Jal. Oh gitu, tunggu sebentar ya. Ambil cambuk dia. Cetar. Sakit. Kenapa kamu nyambuk saya? Ya kenapa kamu kok komplain? Yang nyambukkan juga bukan saya kan juga terpaksa. Allah yang menyambuk kamu. Apakah dia setuju dengan itu? Nggak bakal setuju. Itu dengan pemahaman dia sendiri gitu ya. Nggak bakal setuju. Itu namanya menyalahi fitrah. Assalamualaikum. Ada yang semacam itu ya, terkait dengan bab takdir ini. Ada seorang tokoh bid'ah pada masa lalu yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan takdir. Dia berhujjah dengan takdir untuk penyimpangan-penyimpangan. Tangkap sama pihak penguasa, ditanya segala macam. Kenapa kamu kok begini? Ya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Oh begitu, ya sudah. Al-Qudu, cambuk dia. Cambuk. Kenapa kamu nyambuk saya? Ya, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Allah musta'an. Ala kulli hal hakadha ya. Difahami insyaallah ya. Paham insyaallah ya. Supaya antum itu paham, antum harus camkan baik-baik. Allah itu Khalid yang menciptakan segala sesuatu. Makhluk, perbuatan makhluk, kehendak makhluk, semua makhluk ini ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Yakini ini. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan kepada hamba-hambanya qudrah, iroda, fitrah sesuai dengan apa yang ada pada mereka dengan tanpa ada paksaan. Dan semua itu kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ke Yo kok diem. Contoh yang ketiga. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Dan dalam bab wa'idullah, ancaman-ancaman Allah, Ahlu Sunnah pertengahan antara Murji'ah dan antara Wa'idiyah dari kalangan Qadariyah dan semisalnya. Nama ikhwan, yang dimaukan dengan Wa'idullah adalah hukuman-hukuman, ancaman-ancaman Allah yang disebutkan dalam Quran dan Hadis terkait dengan perbuatan-perbuatan mungkar. Kan banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, yang berbuat begini hukumannya ini, yang berbuat demikian hukumannya demikian. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman atas sebuah tindakan-tindakan yang mungkar. Seperti mencuri, hukumannya apa? Potong tangan. Zina, hukumannya apa? Cabut. Zina, dosa besar ataukah bukan? Dosa besar, kan gitu ya? Dikatakan ini dosa besar, ini dicambuk, ini begini, dihukum dengan laknat, dimurkai Allah, dan segala macamnya, dengan neraka. Itu namanya wa'id. Ayat-ayat yang isinya terkait dengan ancaman-ancaman Allah, hukuman-hukuman Allah atas tindakan-tindakan perbuatan yang dosa. Itu namanya wa'id. Itu yang namanya wa'id. Wa'idullah. Tapi baik, kan? Yang dijadikan pembahasan sekarang ini karena tina azzakumullah, Ahlu Sunnah dalam bab ini memiliki sikap yang pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah. Taib, Murji'ah sekarang. Murji'ah barakallahu fikum punya akidah yang begitu mengerikan. Murji'ah punya pemahaman la yadurru ma'al imani dhanbun wa la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun, tidak akan memadaratkan, tidak akan membahayakan dosa apapun ketika disertai dengan keimanan. Tahu maknanya? Jadi kalau antum sudah mukmin, sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, antum muslim mukmin sempurna iman anda. Dosa apapun yang kamu lakukan setelah itu tidak akan mempengaruhi iman tadi. Anda mau maling, mau korupsi, mau minuman keras, mau berjudi, mau minum khamr, mau berzina, mau ini, mau itu, tidak ada pengaruhnya, tidak ngefek kepada ibadahnya antum. Sehingga ayat-ayat yang mengancam tindakan-tindakan tadi tidak ngefek, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu Murji'ah. Tetapi ketika orang itu kafir, kata mereka kafir, yang namanya kufur, orang itu keluar dari Islam, murtad. Ketika dia kafir, ketaatan apapun tidak ada gunanya. Mau syahadat ribuan kali, tidak ada gunanya. Mau tobat ribuan kali, tidak ada gunanya. Kalau sudah kafir, kafir. Kalau sudah mukmin, mukmin. Ini pemahaman Murji'ah. Ini merupakan pemahaman yang kafir, dikufurkan oleh para ulama. Una barakallah. Barakallah. Ini yang namanya Murji'ah dalam bab ini. Ini pemahamannya menyimpang atau bukan? Saya menyimpang sekali. Nah kalau demikian modelnya lah enak ya. Tidak ada barang haram ya. Semuanya halal ya. Yang penting sudah mukmin, Kita orang sudah mukmin, sudah bebas ngapa-ngapain sudah. Gunanya apa yang namanya ancaman, gunanya apa yang namanya nahi mungkar, gunanya apa yang namanya hukum-hukum had, gunanya apa yang namanya hukum-hukum ta'zir, semuanya hilang. Ada kelas itu. Itu murji'ah. Itu namanya murji'ah. Amir Fan. Baik. Ada yang melatar belakangnya, Ikhwan. Kenapa kok mereka mengatakan seperti itu? Tak kasih kuncinya. Mereka punya pemahaman demikian dikarenakan murji'ah ini berkeyakinan yang namanya iman itu semata-mata keyakinan dalam hati. Hanya di hati. Pembenaran dalam hati saja. Cukup. Walaupun enggak disuarakan, enggak dilafalkan dan segala macam. Dan ini adalah pemahamannya Jahmiyah. Murji'ah dalam bab ini dengan i'tiqad semacam tadi itu miliknya Jahmiyah tadi. Sehingga Jahmiyah mengumpulkan tiga jim. Jimnya Jahmiyah dalam bab sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menolak semua sifat. Jimnya Jabriyah yang mengatakan hamba enggak punya kehendak sama sekali, kayak robot, kayak kapas begitu. Yang ini jimnya irja murji'ah. Tiga jim. Tinggal yang keempat. Jimnya jahanam. Ya, katanya para ulama tinggal yang keempat. Jimnya jahanam. Dikarenakan semua pemahamannya kufur-kufur semua. Allahul musta'an. Nah, orangnya namanya Jahm bin Sofwan. Ada jimnya juga. Jahm. Dari kata-kata jahanam kata para ulama. Allahul musta'an. Di sini ya. Itu yang namanya murji'ah. Tayyib. Apa itu wa'idiyah? Al-wa'idiyah dikatakan tadi ya ikhwan. Termasuk di dalamnya adalah dari kalangan qadariyah. Yang namanya wa'idiyah adalah pihak yang begitu ekstrim di dalam mengamalkan ayat-ayat hadis-hadis yang berisikan ancaman. Assalamualaikum. Maka mereka punya akidah, punya keyakinan. Wajib atas Allah Azza wa Jal secara akal. Wajib atas Allah untuk mengazab ahli maksiat. Wajib. Sebagaimana wajib atas Allah Azza wa Jal memberi pahala orang yang taat. Maka barang siapa yang mati di atas dosa besar, barang siapa yang mati di atas dosa besar dan belum tobat, wajib diazab. Wajib diazab. Allah tidak boleh mengampuni hamba-hamba tadi. Itu namanya wa'idiyah. Barakallahu fikum. Jadi lawan daripada murji'ah. Kalau murji'ah, tidak apa-apa pak, yang penting sudah mukmin. Silakan. Mau zina, monggo. Silakan. Tidak ada ngefek pada iman sama sekali. Itu murji'ah. Yang wa'idiyah, kebalikannya. Ada orang yang berjudi. Wajib atas Allah mengazab kamu. Kamu pasti diazab. Kalau kamu tidak tobat, maka Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah pasti akan mengazab kamu. Ini wa'idiyah. Terlalu ekstrim. Dengan tanpa mengklasifikasi kondisi yang ada. Paham ya kawan? Ini bertentangan dengan nas Al-Quranul Karim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik saja. Syirik, kekufuran. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu. Bagi yang Allah kehendaki. Yakni bagi yang belum taubat. Kalau tepat selesai urusan yang belum taubat, mati di atas dosa besar. Ahlu sunnah mengatakan tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni. Kalau tidak diampuni, dimasukkan dalam neraka. Untuk disiksa, dibersihkan dosanya. Baru kemudian dimasukkan dalam surganya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nama Ikhwan. Jadi yang namanya wa'idiyah ini ekstrim, radikal, keras. Murji'ah radikal halus. Nah, kira-kira yang bahaya yang mana ya? Yang bahaya yang mana ya? Dua-duanya bahaya. Tapi yang paling bahaya yang mana ini? Yang murji'ahnya atau yang wa'idiyahnya? Kalau orang kena pemahaman wa'idiyah, tidak ada yang berani bermaksiat. Tidak ada yang berani. Kenapa? Wah, wajib di azab. Allah tidak bakal ngampuni saya sudah. Tadi yang kena pemahaman murji'ah, wah, bebas dia. Ngapa-ngapain juga boleh kan gitu ya. Wah, ya, sana ya. Itu banyak bunga-bunga desa itu. Ya itakillah. Dinasihat banyak orang. Bapak ini gimana? Sudah kelihatan kok bukan preman, bukan apa, kok kelihatan alim begitu. Kok menyantap bunga desa bukan istrinya begitu. Enggak ngefek, Pak, enggak ngefek. Sudah beriman, enggak bakal ngefek, enggak bakal merusak akidah dan iman saya. Imanku itu sudah utuh, masih utuh, enggak bakal runtuh, Pak. Sudah mukmin. Dosa apapun tidak ada masalah. Tidak ngefek. Itu murji'ah. Dari sisi ini, yang paling berbahaya, murji'ah. Dia membuka pintu dosa dan maksiat selebar-lebarnya dalam keadaan dia yakin imannya masih utuh. Tidak ngefek. Ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Kalau orang sudah bermudah-mudah dalam perkara dosa dan maksiat, ujung-ujungnya tanpa dia sadari bermudah-mudah dalam perkara penyimpangan-penyimpangan dan kekufuran. Paham gak? Nah, tapi kalau terkait dengan wa'idiyah, yang bahaya doktrinnya itu. Itu yang diantara yang melatar belakangi munculnya kelompok radikal khawarij. Wa'idiyah, doktrinnya itu. Siapa saja yang berbuat kemaksiatan, Allah akan mengazab dia, pasti itu. Wajib atas Allah mengazab dia. Allah tidak boleh mengampuni dia. Nanti pada ujungnya nanti. Pada ujungnya ikhwan mengatakan, dia kafir. Nanti akan dibahas pada poin berikutnya. Dia kafir. Di yaumul qiyamah nanti dia akan abadi di neraka selama-lamanya. Tidak ada gunanya yang namanya syafaatnya para nabi dan para rasul. Tidak ada. Kafir. Di ujung-ujungnya nanti, poin yang keempat. Itulah cikal bakalnya pemahaman khawarij. Ini efeknya nanti. Meracuni pemahaman-pemahaman pemuda-pemuda Islam terkait dengan bab ini tadi. Ujung-ujungnya nanti adalah terorisme. Barakallahu. Terorisme. Tapi mereka paling anti dengan yang namanya maksiat. Dikenal militan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli Quran, militan. Tapi doktrinnya itu yang mengerikan. Barakallahu fiik. Jadi diteruskan lagi poin berikutnya terkait dengan khawarij atau sudah ya, Pak? Apa istirahat dulu ini? Lanjut. Jangan khawatir, kita sampai isya, jangan khawatir. Nanti ba'dal asr sampai maghrib, maghrib sampai isya, bayangkan. Tidak tanggung-tanggung ya, Pak. Coba diem. Antum belum tahu bagaimana pemahamannya ahlu sunnah ini. Murji'ah, jelas. Wa'idiyah, jelas. Jelas apanya, Evan? Jelas sesatnya. Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana dengan pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah? Barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah, ya ikhwan. Terkait dengan masalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala tadi. Ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla yang disebutkan dalam Quran dan sunnah tadi. Itu mereka meyakininya. Mereka meyakini ayat-ayat ancaman tadi. Dan mereka sertakan juga dengan ayat-ayat wa'd. Ayat-ayat yang menyebutkan janji-janji. Menyebutkan pahala-pahala. Surga-surga. Keutamaan-keutamaan. Rahmatnya Allah wajal, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Tidak semata-mata ancaman. Dalam Al-Quran juga ada yang namanya janji-janji, harapan-harapan, pahala-pahala bagi yang mau beribadah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan dua-duanya. Mereka meyakini orang yang mukmin, yang muslim, ketika berbuat dosa dan kemungkaran, maka ngefek kepada keimanan dia. Mengurangi kadar imannya. Itu pasti. Di situ diamalkan ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat hukuman itu mengurangi kadar iman mereka. Namun, Ahlus Sunnah meyakini siapa saja yang mati di atas dosa besar, ingat bukan syirik, bukan kufur ya, orang yang mati di atas maksiat dosa besar dan belum bertaubat, dia tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni, hapus semua dosa dia, surga tempatnya. Tetapi kalau Allah menghendaki diazab, diazab sampai bersih dosanya, baru kemudian dientaskan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat di atas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan juga dengan banyak hadis di hari kiamat nanti terkait dengan orang-orang yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya para nabi, syafaatnya Rasulullah SAW, syafaatnya anak-anak kecil, syafaatnya para malaikat, syafaatnya kaum mukminin, syafaatnya para syuhada, dan terakhir syafaatnya Rabbul Alamin, dikeluarkan dari neraka, tidak abadi dalam neraka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan Allah. Tidak ada seorang pun yang mewajibkan Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ayat terkait dengan ancaman dipraktikkan, diamalkan, yang menunjukkan kurangnya kadar iman pada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak melampaui batas sebagaimana wa'idiyah qadariyah, mereka meyakini kalau ada orang yang mati di atas dosa besar, maka tergantung kehendak Allah saja dan tidak ada yang mewajibkan Allah sedikit pun. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya, yang ke-4. Masya Allah. Yang ke-4. Jam 12 kurang seperempat. Mudah-mudahan selesai dalam seperempat jam. Jam 12 tak berhenti ya? Jadi gitu ya? Nah. Lo kok diem aja ini? Yang berikutnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa fi babi asma'il imani wad-din bainal haruriyyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Dalam bab nama-nama iman dan nama-nama agama, Ahlus Sunnah itu pertengahan antara haruriyah, ini khawarij, dan Mu'tazilah, dan antara Murji'ah Jahmiyah. Apa yang dimaukan dengan nama-nama iman dan nama-nama agama? Ini berkaitan dengan tadi, terkait dengan pelaku dosa besar tadi. Orang yang jatuh dalam perbuatan dosa besar, itu dinamakan apa? Muslim ataukah dikatakan kafir? Kalau misalnya ya, hukumnya apa? Hukumnya apa? Dia memiliki yamah nanti, abadi, di neraka ataukah tidak? Ini berkaitan erat dengan contoh yang sebelumnya. Dengan contoh yang sebelumnya. Di sini barakallahu fikum, dijelaskan oleh para ulama, masalah ini terkait dengan masalah muslim bukan muslim, muslim bukan muslim, terkait dengan pelaku dosa besar, ini merupakan fitnah pertama yang terjadi dalam tubuh kaum muslimin dalam bab akidah. Dalam bab akidah ya, kan. Ini luar biasa besar fitnahnya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras dalam buku beliau Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan kanat mas'alatul asma'i wal ahkam min awal ma waqa'a fihi an-niza' fil Islam bain at-tawa'if al-mukhtalifah wa kadhal al-ahdath as-siyasiyah والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. Masalah nama-nama dan hukum-hukum orang ini tadi, nama-nama untuk pelaku dosa besar dan menghukumi pelaku dosa besar, ini termasuk permasalahan pertama yang terjadi. Nizak, perselisihan, perseteruan pertama yang terjadi dalam Islam antara sekte-sekte berseberangan. Begitu pula ada pengaruhnya pada peristiwa-peristiwa politik dan perang-perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah di pada masa itu. Juga munculnya Khawarij, munculnya Rafidhah, munculnya Qadariyah punya pengaruh besar dalam perseteruan tadi. Nah, yang dimaukan dengan asma, dengan nama-nama, muslim, fasik, kafir. Yang dimaukan dengan ahkam, hukumnya mereka di dunia dan di akhirat nanti. Di sini ahlu sunnah pertengahan antara Khawarij dan Mu'tazilah dan antara Murji'ah dan Jahmiyah. Adapun Murji'ah Jahmiyah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang besar itu dikatakan mukminun kamilul iman. Mukmin sempurna keimanannya, gak ngefek. Keimanan dia sama dengan imannya Abu Bakar Siddiq, sama kayak imannya Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Ini mereka. Ini efek daripada contoh yang sebelumnya. Dikarenakan punya prinsip, kalau sudah beriman, dosa apapun enggak ngefek, kan gitu ya. Maka pelakunya dikatakan mukmin. Maling-maling dikatakan mukmin sempurna keimanannya. Pelacur-pelacur dikatakan mukmin sempurna keimanannya. Koruptor-koruptor dikatakan mukmin sempurna keimanannya. Yang narkoba-narkoba, fly-fly dan segala macamnya, mukmin sempurna keimanannya. Jagal-jagal itu, yang membunuh orang sadis itu, mukmin sempurna keimanannya. Begal-begal yang ada itu, mukmin sempurna keimanannya. Semua orang yang jahat, mukmin sempurna keimanannya. Sama dengan antum yang sholat khusyuk tiap harinya, lima waktu taklim, ini segala macam ibadah, sama kayak mereka, enggak ada bedanya. Pemahaman siapa ini? Itu pemahaman Murji'ah. Dan pemahaman yang semacam itu diwakili oleh Jahmiyah. Sesat apa menyimpang? Sesat apa menyimpang? Sesat doang? Kurang ya. Itu namanya pemahaman kufur. Nah, itu kekufurannya ya. Kekufuran dalam Islam, barakallahu. Gak usah pakai dalil pak, itu menyalahi fitrah. Ya pak ya, dah masa, mohon maaf ini pelacur-pelacur, ya, yang dalam lembah hitam kayak gitu disamakan dengan yang sholat, disamakan dengan orang-orang soleh, para alim ulama, disamakan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Allahul musta'an. Gak usah pakai dalil, akal sehat menolaknya. Assalamualaikum. Apalagi pakai dalil ayat wa hadis menerangkan ancaman-ancaman, hukuman-hukuman bagi para pelaku dosa-dosa besar. Dikatakan sebagai fasik, dikatakan sebagai zalim, dikatakan sebagai fajir dan segala macam. Ini ringan. Murji'ah Jahmiyah. Yang ini jarang ada. Jarang ada di zaman sekarang. Yang kedua, pemahamannya Haruriyah Mu'tazilah. Haruriyah nama lain daripada Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij, mereka yakin 100%. Yakin siyakin-yakinnya pelaku dosa besar itu kafir. Ini Khawarij. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Catat baik-baik. Ini pemahaman cikal bakal fikrah pemahaman takfir pengkafiran dengan tanpa hak yang ada pada mereka. Dari sini. Ketika mereka meyakini semua pelaku dosa besar itu kafir, maka mereka masuk beranjak kepada para penguasa. Ketika ada penguasa berhukum dengan selain hukum Allah, langsung dikatakan kafir. Dikarenakan masyarakat yang ada ribut dengan penguasanya, dikatakan kafir. Mereka semua pelaku dosa besar, kafir. Karena mereka dikatakan kafir, maka muncul reaksi. Dalam rangka untuk menumpas orang-orang kafir, harus dimunculkan yang namanya jihad. Kan begitu. Jihadnya melawan siapa? Melawan pemerintah, melawan penguasa, dikarenakan mereka diyakini kafir. Dikarenakan mereka kafir, maka halal darahnya, halal hartanya, boleh dijarah. Nyuri di bank-bank, di ATM-ATM, menjarah harta muslimin. Itu halal. Kenapa? Kafir. Yang namanya kafir, halal darah dan hartanya. Jihad, kata mereka. Nah, bom sana, bom sini, tembak sini, dan segala macamnya. Itu mereka. Ini cikal bakal paham radikal orang-orang Khawarij. Dari sini. Itu Khawarij. Semua pelaku dosa besar dikatakan kafir. Dihukumi sebagaimana orang-orang kafir. Dan di akhirat nanti abadi dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana orang-orang kafir. Maka di sini mereka menolak hadis tentang syafaat. Syafaat untuk pelaku dosa besar yang dikeluarkan dari neraka. Diingkari sama mereka. Kenapa? Berseberangan dengan keyakinan tadi. Syafaatnya Rasul, tolak. Berseberangan dengan keyakinannya mereka. Barakallahu fikum. Yang mereka imani hanya syafaat al-udhma. Ketika Rasul nanti meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jal. Supaya semua makhluk cepat diselesaikan keputusan dan qadha-nya di padang mahsyar. Hanya itu. Tapi terkait dengan pelaku dosa besar yang dikasih syafaat dikeluarkan dari neraka, ditolak sama mereka semua. Itu Khawarij. Ingat ini cikal bakal mereka. Jadi yang pertama cikal bakal mereka, mereka terlalu ekstrim di dalam memahami ayat-ayat ancaman dan hukuman. Semua pelaku dosa besar wajib diazab. Allah tidak boleh mengampuni mereka. Muncul yang berikutnya, mereka semua kafir. Terus demikian merembet sampai kepada pemahaman yang sangat radikal. Barakallahu fikum. Yang ini ada apa enggak ada? Ini di masa lalu dan terus berkembang sampai sekarang ini. Dan yang melandasi adanya gerakan ISIS atau dengan nama Daesh, ini pemahamannya. Semua link-link Khawarij, semua link-link jamaah takfir, jamaatul jihad, jamaatul hijrah, ISIS dan semisalnya, itu ini cikal bakalnya dari radikalisme pemahaman. Barakallahu fikum. Pemahaman takfir tadi yang kemudian memunculkan reaksi fisik, teror fisik tadi. Dari sini ikhwan. Ini pemahaman yang menyimpang, barakallahu fikum. Adapun Mu'tazilah ini punya pemahaman yang paling aneh. Ini pemahaman khusus miliknya Mu'tazilah. Mereka meyakini semua pelaku dosa besar di dunia ini, mereka mengatakan fi manzilatin baina manzilati, dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan, muslim bukan, mukmin bukan. Ya, kedudukan antara muslim dan kafir. Muslim dan kafir antara itu. Namanya apa? Ya, namanya manzilatun baina manzilatain. satu kedudukan di antara dua kedudukan. Itu mereka. Hah? Dan ini satu-satunya yang punya pemahaman demikian hanya Mu'tazilah. Adapun di hari kiamat nanti, pemahaman mereka sama kayak Khawarij. Semua pelaku dosa besar abadi, kekal di neraka selama-lamanya. Sama kayak Khawarij. Allahul Musta'an. Ini semuanya penyimpangan ya ikhwan. Terlalu banyak ayat atau hadis yang membantah pemahaman-pemahaman semacam ini. Bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan semua pelaku dosa besar dikatakan fasik. Fasikun bikabiratihi mu'minun biimanih. Dia fasik dengan sebab dosa besarnya dan dia dikatakan mu'min dikarenakan masih ada kadar imannya. Atau dengan bahasa yang lain, mu'minun naqisul iman. Mukmin yang berkurang kadar keimanannya. Dikatakan mukmin, tapi bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Mukmin yang kurang keimanannya. Atau dengan nama lain fasik. Dikatakan orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang zalim dengan kezalimannya, dengan kefasikannya, tapi dia masih dikatakan mukmin, bukan dikatakan sebagai kafir. Paham insyaallah ya? Ini Ahlus Sunnah. Adapun di hari kiamat nanti, semua pelaku dosa besar yang belum taubat tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki diampuni, maka diampuni surga tempatnya. Tapi ketika Allah enggak mengampuni, Allah enggak menghendaki mengampuni, maka disiksa di neraka. Ingat, diazab di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya dan tidak abadi di neraka. Ingat, tidak abadi di neraka selama dia mukmin. Setelah bersih semua dosanya, dia akan dientaskan dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dapat syafaat dan segala macamnya, maka dengan lebih cepat lagi dia dikeluarkan dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang ada pada dia menghalangi dia abadi dalam neraka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Ahlus Sunnah. Sehingga Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan orang lain dengan sembarangan. Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Tidak. Tidak serampangan. Juga tidak mengatakan mukmin sempurna keimanannya. Tidak. Tapi dikatakan sepelaku dosa besar, fasik, fajir, zalim. Pelaku penyimpangan-penyimpangan dikatakan sesat, munharif, mubtadi, begitu. Itu nama-nama yang ada. Tapi mereka masih dalam koridor Islam dan iman. Iman yang ada pada mereka ini, ikhwan, yang bisa menyelamatkan mereka dari kekekalan dalam neraka. Kalaupun diazab di neraka nanti, tidak abadi. Barakallahu fikum. Sama ikhwan ya. Ini semua ikhwan, dasar-dasar pokok-pokok akidah. Dan ini terkait dengan Khawarij dan Haruriyah, itu dari zaman dahulu itu ada dan merupakan cikal bakal munculnya berbagai macam aksi-aksi teror yang dilakukan oleh gerakan terorisme, radikalisme, ISIS atau yang semakna dengan mereka atau yang semisal dengan mereka, itu semua dilatar belakangi oleh akidah-akidah yang rusak tadi. Doktrin-doktrin yang sesat tadi, paham-paham yang menyimpang. Mungkin ada yang tanya, tujuannya apa Ustaz? Kok mereka sampai seperti itu? Dibantai dengan sadisnya dan segala macamnya. Apa tujuan mereka itu Ustaz? Apa tujuannya Evan? Tujuannya apa kira-kira mereka ini Evan? ISIS dan yang lain-lainnya. Yang ngebom Bali, bom Kuningan, bom Marriott, bom Tamrin, bom Sarinah, bom yang macam-macam itu. Itu tujuannya apa kira-kira Evan? Kalau yang melatar lagi jelas pemahaman Khawarij takfir. Apa yang ingin mereka capai? Apa yang ingin mereka cari? Bapak diam saja. Kursi banyak dijual. Tidak lebih satu kursi gratis ya, Pak. Kursi. Apa yang mereka inginkan ya, Pak? Nama ya, Pak. Bahasa yang lebih umum yang mereka kejar adalah dunia. Meliputi kekuasaan, ya, kekuasaan, kepemimpinan, harta benda dan segala macamnya, ketenaran, kemasyhuran, ujungnya adalah dunia. Barakallahu. Sebagian mereka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan aksi teror tadi. Antum tanyakan kepada mereka, mereka-mereka yang menteror dan melawan para penguasa, tanyakan sama mereka, wahai para ISIS, wahai para teroris, apakah penguasa yang ada sekarang ini menghalangi kalian untuk mengerjakan ibadah sholat? Jawabannya, kok diem? Jawabannya, apakah menghalangi kalian untuk mengerjakan ibadah puasa? Apakah menghalangi kalian untuk mengerjakan ibadah umroh, ibadah haji? Apakah menghalangi kalian untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang ada ini? Jawabannya, jawabannya tidak. Begitu ya. Berarti kalian memerangi penguasa, memberontak penguasa, melaksanakan tindakan kejam semacam itu bukan karena penguasa itu menghalangi agama kalian. Ya apa ya? Lewat diam. Ya apa ya? Iya. Sehingga kamu itu bukan berperang untuk membela agama. Penguasa kamu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk beribadah. Lalu untuk apa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, itu menunjukkan kalian memerangi penguasa itu dikarenakan penguasa itu menghalangi kalian dari dunia. Dunia itu umum, dunia, kekuasaan, segala macamnya, atau benda, dikarenakan menghalangi dari dunia. Sehingga kamu itu berperang karena apa? Karena dunia, karena kekuasaan dan segala macamnya. Bukan karena agama. Paham ikhwan ya? Nah, tujuan mereka ya. Barakallahu fikum. Dan ada ciri-ciri khawarij juga ya, ikhwan. Mereka akan membantai, memerangi, membunuh siapa saja yang menyelisihi tujuan mereka, pergerakan mereka, perjuangan mereka, akidah mereka. Bantai semuanya. Barakallahu fikum. Latar belakangnya adalah pemahaman ini. Tujuannya adalah kekuasaan. Dalilnya mana ikhwan? Dalilnya ikhwan, kisahnya Dzulkhuwaisirah An-Najdi. Ketika dia datang menghujat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah menghujat Rasul terkait dengan bab salat? Tidak. Puasa? Tidak. Haji? Tidak. Ibadah yang lain? Tidak. Tapi menghujat Rasul terkait dengan masalah pembagian harta, rampasan perang. Urusan apa ikhwan? Dunia, harta benda. Nah, antum lihat penjelasan panjang dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Asy-Syari'ah Adz-Zari'ah, syarah kitab Asy-Syari'ah Al-Ajuri, panjang membahas masalah khawarij. Di sana beliau memberikan faedah yang sangat penting, yaitu tujuan kaum khawarij ini dari mulai zaman pertama kali muncul sampai sekarang ini, itu semua urusannya urusan ekonomi, urusan dunia. Tidak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal hakadha ikhwan. Sikap pertengahan Ahlus Sunnah menyelamatkan seseorang dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dikarenakan sikap pertengahan ini dibangun di atas kitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Yang tidak punya sikap pertengahan ini, dia akan masuk dalam jurang-jurang penyimpangan yang mengerikan tadi, sebagaimana digambarkan dalam contoh-contoh di atas. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan pada zuhur, pada asar nanti insyaallah ya, akan diteruskan oleh contoh-contoh yang berikutnya. Poin yang kelima yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan sikap pertengahan Ahlus Sunnah dalam menghadapi para sahabat. Nanti akan diteruskan terkait dengan Ahlul Bait. Ini sikap pertengahan antara Syiah Rafidhah dengan kaum Khawarij. Jadi temanya antum ini kemana-mana ya, Pak? Ngantemi kemana-mana ya, Pak? Nanti akan diteruskan kembali insyaAllah ta'ala sikap tengah Ahlussunnah dalam masalah-masalah, poin-poin pembahasan.